Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyakula ba'dan tisobin dil iktidal. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ard. Ini meneruskan penjelasan sebelumnya, yaitu kesunahan di saat iktidal. Yang pertama, kesunahan pertama sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengucapkan sami Allahu liman hamidah di saat bangkit dari ruku. Kemudian kesunahan kedua, mengeraskan bacaan itu bagi imam dan juga mubalig. Tetapi dua kesunahan itu dilakukan sebelum sampai ke itidal, yaitu perjalanan ke itidal. Kalau kesunahan setelah sampai di rukun itidal, yaitu setelah berdiri tegak, kesunahannya adalah mengucapkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du. Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, milikmulah semua pujian. Mil'us samawati, yang memenuhi langit, wa mil'ul ardi, dan yang memenuhi bumi. Ini dikata mil'u, dicetakan ini diharokati dua ya, diharokati dhommah, hamzahnya diharokati dhommah dan fathah. Ini artinya boleh dibaca mil'u dan boleh dibaca mil'a. Ini nanti akan dijelaskan statusnya apa, kalau mil'u sebagai apa dan mil'a sebagai apa. Wa mil'u masyita, dan yang memenuhi makhluk yang engkau kehendaki, min syai'in, yaitu makhluk ba'du setelah samawati wal ardi. Jadi ini bacaan yang disunahkan di saat seseorang sudah berdiri tegak karena melakukan rukun, yaitu i'tidal. Ba'dahuma, ay ba'dahuma. Jadi ba'du ini yang dimaksud adalah ba'dahuma, yaitu makhluk-makhluk yang diciptakan setelah langit dan bumi. Kal kursi wal arsi, seperti makhluk Allah yaitu kursi dan juga ars. Jadi kursi dan ars ini dua makhluk Allah yang diciptakan setelah langit dan bumi. Wa mil'u birrafi sifatun. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kata mil'u ini bisa berharokat dhommah. Kalau berharokat dhommah ini berarti statusnya adalah sifat ya, sifat dari kata sebelumnya. Sifat dari kata hamdu, atau bahasa nahwunya biasa diistilahkan dengan naat ya. Jadi mil'u ini bisa dibaca dhommah, yaitu i'rabnya rofa, dan berstatus sebagai sifat, dan juga bisa wabin nasbi halun, bisa juga dibaca fathah sebagai alamat nasab yang statusnya adalah hal ya. Jadi bisa sifat dhommah, bisa juga nasab hal. Ay malian, kalau hal berarti ditakdirkan malian ya, mil'u ditakdirkan malian, ditakdirkan isim fa'il. Bitakdiri kaunihi jisman, jadi arti dari mil'u itu sesuatu yang memenuhi. Kalau sesuatu yang memenuhi itu artinya adalah benda yang bisa memenuhi sesuatu. Kalau hamdu, hamdu itu artinya memuji atau pujian. Pujian itu hal yang abstrak ya, sesuatu yang tidak berupa jisim, sesuatu yang tidak berupa benda. Jadi arti memuji yang memenuhi langit dan bumi, itu pujiannya diibaratkan seperti jisman, seperti benda ya. Jadi pujian yang sifatnya abstrak, itu ditakdirkan atau diibaratkan berupa benda, sehingga hal itu bisa memenuhi langit dan bumi. Artinya kalau pujian itu tidak diandaikan berupa jisim, tidak diandaikan berupa benda, maka mensifati hamdu dengan mil'u ini tidak bisa ya, karena mil'u ini hanya bisa untuk mensifati benda, benda yang bisa bertempat. Sedangkan hamdu ini atau pujian ini adalah benda abstrak. Wa ayyazida man marra. Disunahkan juga menambah ya, menambah selain bacaan tadi Rabbana lakal hamdu tadi, disunahkan menambah Tetapi yang disunahkan hanyalah man marro. Man marro ini artinya adalah orang yang sholat sendiri atau imam ya, imam yang makmumnya terbatas, imamu mahsulin, yang semua makmumnya itu rela dengan lama sholat yang dilakukan imam. Rodu bitatwil ya, jadi makmumnya terbatas dan semuanya rela dengan panjangnya sholat imam. Jadi man maro artinya dua itu, makmum dan imam tadi, bukan makmum ya, orang yang sholat sendiri dan imam tadi. Disunahkan menambah bacaan, yaitu ahlas sanai wal majdi, wahai zat yang memiliki pujian dan keagungan. Ahakku mako lal abdu, ucapan hamba yang paling nyata, yang paling hak adalah nanti ya, ini isi ucapannya nanti. Waku luna laka abdun, dan kami semua adalah hamba bagimu. Ucapan hamba yang paling nyata, yang paling benar adalah lamania lima ataita. Jadi kalimat lamania ini adalah isi dari kola ya, isi dari kola abdu. Lamania lima ataita, tidak ada makhluk satupun yang menghalangi apa yang kau berikan. Wala mu'tiya lima manakta, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa memberi apa yang telah engkau halangi. Wala yanfa'u dal jaddi mingkal jaddu, dan kekayaan seseorang, ini al jaddu ini bisa dimaknai bermacam-macam ya, bisa dimaknai kekayaan, bisa dimaknai pangkat, bisa dimaknai nasab dan lain-lain. Wala yanfa'u dal jaddi mingkal jaddu, kekayaan seseorang tidak bisa bermanfaat baginya di hadapan engkau, dari engkau. Jadi setelah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syain ba'du, diucapkan membaca ini mulai ahlas sanai wal majdi hingga mingkal jaddu. Namun kesunahan ini khusus tadi ya, khusus man marro. Man marro yaitu munfarid dan imamu qaumin mahsurin radu bitatwil. Wa sunna kunutun bisubhin, disunahkan membaca doa kunut di dalam sholat subuh. Aifi tidali rokatihi atsaniyati, yaitu bertempat, kesunahan ini bertempat di iktidal rokaat sholat subuh yang kedua. Ba'da dzikri ar-ratibi alal auja, dilakukan setelah zikir yang disunahkan di iktidal. Jadi bacaan iktidal, mengucapkan zikir iktidal terlebih dahulu, baru mengucapkan kunut. Kesunahannya setelah zikri ar-ratib alal aujah, menurut pendapat yang lebih kuat. Wahuwa ila min syai'in ba'du. Jadi zikir ar-ratib ini yang dimaksud adalah zikir hingga ucapan min syai'in ba'du. Jadi setelah Rabbana lakal hamdu hingga min syai'in ba'du, itu baru disunahkan mengucapkan doa kunut. Wa'tida li akhirati witri nisfin akhirin min Ramadan. Selain kunut disunahkan di dalam sholat subuh, kunut juga disunahkan di sholat witir yang berada di separuh akhir bulan Ramadan. Jadi kesunahan kunut ini ada dua ya. Yang pertama di iktidal rokaat kedua sholat subuh, yang kedua iktidal di akhir sholat witir separuh akhir bulan Ramadan. Jadi sholat witir yang dilakukan di separuh akhir bulan Ramadan, yaitu setelah bulan Ramadan sudah melewati tanggal atau hari ke-15. Lil ittiba, kesunahan ini berdasarkan dari hadis yang meriwayatkan Nabi pernah melakukannya. Jadi ittiba ini artinya mengikuti Nabi Muhammad. Wa yukrahu finnis fil awwali, kunut dimakruhkan dilakukan di separuh pertama bulan Ramadan. Jadi kalau separuh akhir di sholat witir bulan Ramadan, itu hukumnya sunnah, tapi di separuh awal hukumnya makruh. Kabaki yati sanati. Seperti halnya kemakruhan kunut di sholat witir di selain bulan Ramadan. Jadi kesunahan kunut di sholat witir itu hanya terkhusus di nisfi akhir min Ramadan, di separuh akhir bulan Ramadan. Babisa iri maktubatin minal khomsi, wallahu a'lamu bisawab.